طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خالق الدين رحمني ورحمه الله جميعا، استمر إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid li Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita masih pada pembahasan 7 al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan manusia, di antaranya syirik, pembinasa yang paling besar, sihir, kemudian qatlu nafsin lati harramallahu ila bil haqq. Pembahasan kita tentang larangan membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Jiwa siapa saja dilinci oleh malaikat, maksudnya harus menjaga darah, dan jadi mereka adalah mukmin. Kemudian zimmi, al-mu'ahid, dan musta'mir. Selain muslim, tetapi apabila terikat perjanjian dengan pemerintah muslimin, maka harus dijaga darah dan diri mereka. Apabila tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka patuh dengan aturan dari negeri tersebut dengan memberikan jizyah, maka dikatakan kafir dhimmi. Apabila kufar tersebut di negerinya dan muslimin di negerinya, namun ketika perjanjian untuk tidak saling menyerang, maka dikatakan kafir mu'ahad yang terikat perjanjian. Dan musta'min adalah kafir hali yang tinggal di negeri muslimin, di mana dia meminta jaminan keamanan tinggalnya karena apakah sebuah bisnis yang dijalankan ataupun yang lain. Dan pemerintah muslimin diperintahkan untuk menjaga darah mereka kecuali apabila ada pelanggaran. Tayyib khalifuddin rahimani wa jami'an. Sebagaimana disebutkan di sini, barakallahu fikum jami'an. Wa ammal musta'min bahwa alladhi laysa bainana wa bainahu dhimma wa la'ad. Ya, tidak ada dhimma dan tidak ada ahad kafir musta'man, tetapi kita memberikan keamanan kepadanya fi waqtin muhaddad, pada waktu tertentu, seperti rajulin harbi, orang kafir harbi. Dakhala ilaina bi aman, dia masuk ke negeri kita dengan aman. Untuk apa? Litijara, bisnis. Karena kalau sudah secara global bisnisnya sudah mendunia, ekspor impor, tentunya untuk pengaturan itu semuanya butuh segala pendukung untuk kelancaran berbisnis berniaga. Membutuhkan apa, misalnya fasilitas gudang setelah proses bea cukai. Di negeri masing-masing butuh gudang, butuh tempat, butuh apa saja yang merupakan penunjang dari niaganya, maka butuh keamanan, disebut kafir musta'min. Tidak boleh bagi muslimin, juga pemerintah muslim untuk membunuh mereka walaupun dia kafir harbi, karena minta jaminan keamanan. Dan boleh itu, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, ya, masuknya mereka ke negeri muslimin tidak boleh diganggu, bahkan apabila mereka datang untuk memahami Islam misalnya, lihat hamal Islam, berikan jaminan keamanan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Umat Islam ini luar biasa, agama yang sangat sempurna, tidak dibangun di atas emosi, ya, dibangun di atas hawa, tapi betul di atas ilmu, di atas ya, ngam akal sehat, di atas fitr, di atas ketakwaan. Maka setiap Rasulullah SAW merintahkan pasukannya untuk berperang, berjihad, apa pesannya? Takwa, takwa, takwa, jangan maksiat, jangan ada pelanggaran, di situ kunci kemenangan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa, takwa, ketika senang, ketika tidak suka, ketika benci, ketika ya kita jamai, tetap harus di atas takwa dan keikhlasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha bil ghadab. Nah, al-ikhlas fi ridha wal ghadab, ini takwa. Di antaranya ketika mereka masuk ke negeri muslimin, apalagi untuk memahami Islam dan minta jaminan keamanan, berikan sebagaimana firman Allah ya, dalam surat Taubah ayat 6, dan apabila salah seorang dari orang-orang musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepadamu. Nah, mereka datang, kalau ada yang berikan perlindungan, mereka juga takut. Nah, kata Allah SWT, bila datang kepada untuk memberikan perlindungan, ajirhu, maka berikanlah perlindungan. Nah, jaga. Baik, agar tidak ada yang mengganggu. Fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga mereka atau dia mendengar terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit kufar Quraisy, ya, setelah mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasul dan oleh para sahabatnya, yang kemudian hidayah masuk. Hidayah masuk. Am khalaqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Seperti ketika dibacakan ayat, apakah khalaqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan bukan dari sesuatu? Am khalaqu min ghairi syai'in am hum khaliqun, apakah mereka sang pencipta yang beribadah kepada berhala-berhala mikir, ya. Am khalaqu min ghairi syai'in, mereka menciptakan. Nah, tidak dari sesuatu apapun asal-usulnya, ya. Ataukah mereka yang menciptakan? Maka berhala, apakah dia atau sebagai yang menciptakan sebuah makhluk ini? Ya tentunya, kenapa harus diibadahi? Nah, maka ayat-ayat bila dibacakan kepada mereka dan sadar, itu jadi sebab hidayah. Maka tadi, di antara hikmah boleh memberikan jaminan orang kafir ketika datang ke negeri muslim, apakah untuk niaga atau untuk memahami Islam, supaya mendengar firman Allah, karena itu menjadi sebab hidayah. Biarkan mendengar dulu. Nah, baik. Suma ablik humalana, kemudian sampaikanlah atau antarkanlah dia ke tempat yang aman. Nah, tempat aman untuk dia tinggal, untuk dia berniaga, untuk dia misalnya apa, mempelajari agama Islam. Demikian bimbingan Islam dalam mendudukan beberapa tingkatan kekufuran ketika bermuamalah dengan kaum muslimin. Wa una kabar kun akhoda, di sana ada perbedaan lain, bahwa anal ahda, ya, bahwasanya perjanjian itu ya yajizu min jami'il kufar. Kalau mengatakan perjanjian itu dengan muslimin, dengan mukminin, boleh dari seluruh orang kafir. Wa dhimmah, ada pun dhimmah untuk masalah ya ketundukan kepada penguasa muslim tinggal di negeri muslim, baik, yang terikat dengan apa, jizyah, tidak boleh dhimmah ini illa minar yahud wan nasara wal majus. Kecuali dari orang Yahudi, Nasara, Majusi, Duna, Bakiyatil Kufar, dan tidak untuk yang lainnya dari kalangan Kufar. Wahada wal masyur minal madhab. Dan ini yang masyur dari madhab Imam Ahmad. Ya, kalau tinggal yang tinggal di negeri muslimin, yang terikat dengan dhimmah, ya, dengan bayar jizyah, adalah Yahudi, Nasara, kemudian depan Majusi. Ini adalah madhab Hambali. Wasahih, kemudian Syekh Ibnu Taimin menegaskan, ada pun yang benar ya, dalam hal ini, anna tajuz min jami' kufar, boleh saja dari seluruh kafir kalau mau bayar jizyah tinggalnya di negeri kaum muslimin. Wasahih anna tajuz min jami' kufar. Fahadihi al-anfus al-arba', maka empat jiwa ini ya, qatlu haram, membunuhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam syariat ini. Jadi membunuh seorang mukmin haram, membunuh seorang bini haram, membunuh seorang muahad haram, membunuh seorang muslim haram, karena terjaga, dilindungi dalam syariat ini. Jadi enggak boleh sembarangan menumpahkan darah mereka kecuali apabila melakukan pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam hadis, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Lakinna laysat ala hadin sawa, tetapi ya, tidak sama dalam hal apa? Fitahrim, dalam pengharuman untuk menumpahkan darah mereka itu tidak sama kedudukannya. Nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin, agung jiwanya, darahnya lebih agung, lebih mulia, dan pengagungannya harus lebih dari mereka kufar, maka dimmi muahad mustama. Tentunya empat jiwa ini diharapkan untuk diganggu, jiwanya, naam hartanya, tetapi kedudukan seorang mukmin lebih agung, lebih mulia, betul-betul tidak boleh ya, dirugikannya, tidak boleh dirugikannya, mukmin lebih besar, kemudian demi, kemudian mu'ahad, kemudian musta'min. Timbul pertanyaan, halil musta'min mitrul mu'ahid au a'la, apakah orang yang minta jaminan keamanan seperti kafir al-mu'ahid yang terikat perjanjian dari negeri kufar? Saya mengatakan asyukuh kita, aku ragu tentang hal itu, di andal musta'min. Karena seorang musta'min itu, kafir musta'min yang minta jaminan perlindungan keamanan itu, manhu ahdun khas, itu orang yang memiliki janji tertentu, yang terikat janjian perjanjian tertentu. Bikhilafil mu'ahidin, berbeda dengan mu'ahidin. Kalau musta'min itu yang minta jaminan keamanan dalam waktu tertentu, misalnya ketika datang ke negeri muslim beberapa saat, ketika berniaga, nah, beberapa waktu, atau tidak tinggal terus di situ hanya untuk mengambil keuntungan atau ya jadikan bisnis atau untuk mempelajari Islam. Nah, maka kata saya barakallahu jami'an, tidak sama musta'min dengan yang lainnya. Bikhilafin mu'ahidin, berbeda dengan mu'ahidin. Fal mu'ahidun, nah, ada pun mu'ahidun ya tawal ahad ahlul hal wal aqdi minhum, maka yang mengurusi ikatan perjanjian dengan kufar ini mu'ahid, terikat perjanjian dengan negeri kufar ini, yang mengaturnya adalah ahlul hal wal aqdi, para pakar ahli dari para ulama, enggak diputuskan oleh siapa saja. Ini betul tidak? Nah, kalau mereka betul ingin melakukan perjanjian, nah, maka dilakukan perjanjian mu'ahid. Di sini yang memutuskan adalah ahlul hal wal aqdi, ahlul ilmi. Nah, dari kalangan mereka, falaisa bainana wa bainahum uqudun ta'mina khasah, dan tidak ada di antara kita dan mereka ikatan-ikatan jaminan keamanan tertentu. Wa ayyan kana, kapan saja, siapa saja. Wal hadis am, dan hadis itu sifatnya umum. Hadis itu sifatnya umum. Wa kullun minhum ma'sumud dami wal ma, dan hadis sifatnya umum, semua mereka ya ma'sumud dam, kufar kalau sudah terikat perjanjian yang ya, terbatas atau juga dengan perjanjian selamanya tidak boleh saling memerangi. Nah, ini. Mereka semuanya maksumud dar wal mal, terjaga darahnya dan terjaga hartanya, artinya tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh mengganggu. Dan apa hikmahnya kaum muslimin tidak memerangi mereka ketika terikat perjanjian? Di sini. Nah, menjadi dakwah. Muamalahnya kaum muslimin dengan kufar, dengan akhlak islami, dengan adab islami, ya. Adab yang penuh dengan wah, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, ini jadi dakwah. Karena apabila manusia itu mendengar, ya, mau itu ujangan, nasihat, arahan, bimbingan, nah, yang baik, itu menjadi sebab terbukanya manusia. Tidak seperti yang tergambarkan sekarang, wah, Islam itu radikal, teroris, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Dan memang itu bukan Islam, kerajaan Islam, teroris, radikal. Nah, Islam itu penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah. Bila kondisi aman dan dakwah dan ilmu disebarkan, ini akan disebabkan hidayah. Kenapa? Karena Allah menciptakan fitrah manusia itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, Allah menciptakan fitrah manusia itu bah, senantiasa mencintai al-haq, kebenaran, dan dia akan mencari ya, ahlul haq. Ketika ada ya, yang menyampaikan dan berikan contoh bagaimana gambaran yang benar, kebenaran, dan bagaimana pengamalannya, bagaimana muamalahnya, hidayah akan menjadi sebab hidayah. Jadi mafadhilul khair, pembuka pintu-pintu kebaikan, dan itu yang banyak terjadi. Maka Islam ya, menyebar, bahkan sekarang sudah berapa miliar kaum muslimin. Baik, ada pun yang sekarang terjadi di berbagai macam negeri-negeri kaum muslimin, kekacauan, keributan, pertumpahan darah, ini adalah ya, dikarenakan tidak kembalinya kepada ajaran Islam yang benar. Nah, sebagaimana kaum khawarij dari zaman dulu dan sampai hari ini, ini sekarang lagi tegang. Kufar itu terus berusaha untuk mengadu domba antara muslimin di dalam negeri kaum muslimin, antara kaum muslimin ya, antara negeri muslimin dengan negeri kaum muslimin. Kemarin ribut di berbagai macam negeri. Dari mana ini dimunculkan? Tapi kaum khawarij yang dijadikan alat oleh orang kafir, terjadi di mana nih? Suria, terjadi di Yaman, terjadi di mana Sudan, Somalia, dan berbagai macam negeri. Nah sekarang mulai na'udzubillah ya, kufar yang berusaha untuk terus mengadakan kekacauan. Dia ada domba antara negeri di kaum muslim, sekarang lagi tegang di Maghrib, Aljazair. Nah semuanya sedang ini tegang dengan persenjataannya. Coba kalau kembali kepada bimbingan Islam yang benar, Islam tidak akan bisa diadu domba. Hati-hati, musuh tidak akan membiarkan kita jaya, kuat. Disinilah pentingnya kita kembali kepada dinul haq. Tidak boleh mengganggu darah mereka dan harta mereka illa bil haq. Kalau illa bil haq di sini ai mimma yujibul qatl. Ya, dari perkara yang mengharuskan untuk dibunuh, mimma yujibul qatl illa bil haq, ya dari disebabkan karena perkara yang mengharuskan dibunuh. Seperti apa? Mithlu thayyib az-zani, sudah menikah berzina. Nah, haknya apa? Dibunuh. Thayyib. Kenapa? Ya, pelanggaran berat, besar, ini merusak nasal keturunan. Sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya istri, selingkuh. Ini anak siapa? Akan merusak perwalian, merusak apa? Nasab, merusak waris. Nah ini ikhtilat. Maka dijaga din, selain menjaga agama, menjaga nasab, menjaga turunan, menjaga harta, menjaga akal. Tidak boleh apa mabok, khamr, merusak akal, merusak akal, nanti akhirnya terjatuh kepada zina, rusak keturunan, merusak harta. Ya, dari mabuk ini ke zina, ke maling, dan lain sebagainya, kepada pembunuhan. Maka apa saja merusak tadi? Agama, merusak akal, merusak harta, merusak nasab keturunan, diharamkan dalam agama ini. Islam menjaga ya, kesempurnaan jiwa manusia lahiriah dan batiniahnya. Maka indahkan oleh kaum muslimin. Ketika dilanggar seperti zina, dibunuh. ya, zina, sayyid zian, zani, zinal muhsan. Demikian munasu itu sih, yang bunuh jiwa dibunuh. Wa tarikum, dan juga yang meninggalkan agamanya murtad. Yustata pertama diperintahkan untuk bertobat, wa illa kalau tidak bertobat, maka yukta, dibunuh oleh penguasa. Dari pemerintah muslimin. Dan berikutnya adalah al-mufarikul jamaah, yang melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin. Seperti kaum khawarij, syabu, bukan. Diperangi. Nah, apakah kembali atau terbunuh sebagai orang yang durhaka terhadap Allah, Rasul, dan pemerintahnya dari negeri kaum muslimin. Itu yang dibenarkan dalam agama ini, maka pembunuhan yang dianggap hak sebagaimana tuntunan syariat. Kemudian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang diperingatkan oleh Rasul adalah juga aklur riba, makan riba, di mana riba fil lughah artinya ziyadah, perkara yang diharamkan karena termasuk mubiqat, tujuh pembinasa. Selain yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat adalah makan riba. Seringan-ringan riba, dosa riba seperti seorang anak memperkosa ibunya sendiri. Apakah ada yang menganggap bagus? Tidak ada orang yang sehat, normal. Nah, yang mengatakan, oh bagus ini ya. Anak teladan, anak soleh. Na'udzubillah. Ini adalah perkara yang sangat keji. Nah, riba itu gambarannya ya, seperti anak memperkosa ibunya sendiri. Na'udzubillah. Jadi jangan ditambah. Jangan bermudah-mudah. Ketika diuji, misalnya bab harta, ekonomi, ya, jangan dipatokkan, oh boleh kalau darurat, kena ambil riba, ya, ambil perumahan dan sebagainya, hati-hati, dipatok sembarangan. Nah, jadi riba ini berat, ya, dosanya. Arti riba secara bahasa adalah aziyahnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 5, "Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazat wa rabat." Maka bumi ketika sebelumnya kering ya, kemarau. "Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a," apabila kami turunkan di atasnya air hujan, tazat, goncang bergerak, kemudian rabat, bertambah tuh. Nah, menjuburkan apa yang ada di atasnya menjadi hijau. Jadi rabat asal maknanya adalah zadat, bertambah. Bertambah apa? Bertambah subur. Yang tadinya kering, kerontang, tumbuh-tumbuh, tertumbuhan, wa'ambacat, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan di atasnya. Ini secara lalu bahwa ada pun wafi syar'i riba adalah tafadulun ya, fi akdin baina asya'in, baina asya'a yajibu fiha atasawi, wa nasa'a fi akdin baina asya'a yajibu fiha at-taqabud. Riba secara bahasa adalah tafadul, ya, saling mengunggulkan atau melebihkan dalam akad antara beberapa perkara yang harus ya, sama pada perkara-perkara tersebut. At-tasawi harus sama. Seperti apa? Ya. Dahab bin dahab harus sama. Ya. Fitlah bin fitlah harus sama. Ya, tasawi. Jadi jangan mentang-mentang ini bagus emasnya, ini kurang bagus, ini 1 gram, ini 2 gram, atau kurma ya, tukar-tukaran kurma, ini kurma yang bagus, ini yang jelek, ini 1 kilo, ini 2 kilo atau 3 kilo, tidak boleh itu riba, melebihkan yang satu dari yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang kurmanya jelek, ingin dapat kurma yang bagus, jual yang jelek, belikan yang bagus. Nah, jadi selesai gak terjatuh kepada riba apapun. Baik. Atau nasa biakdin baina asya yajibu fiha taqabud, atau mengakhirkan ya, dalam akad yang harus ya, kontan pembayarannya. Nah, harus kontan, ini taqabud. Ini apa? Diakhirkan. Maka tidak boleh. Baik. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti dalam pembayaran yang diakhirkan, menghutang uang 1000, pembayarannya diakhirkan, ya mestinya bayarnya 1000 lagi, bulan depan 1000 lagi atau bulan depan 1000 lagi. Tapi kalau seandainya bayarannya 1200, nah ini melebihkan pembayaran karena diakhirkan tadi, ya, ini kredit ini diakhirkan pembayaran, menambah bayaran karena diakhirkan, ini dikatakan riba nasi'ah, juga haram. Kenapa? Ya 1000 ini bayar 1000, nah, ya. 1 gram emas dengan 1 gram emas, 1 liter korma, 1 kilo korma, 1 kilo korma, kalau masih mau kalau berbeda, ya. Nah mungkin ini baik, ini jelek, ya, tidak boleh yang ini dilebihkan sedangkan yang ini dikurangi. Bila satu jenis, apabila satu jenis, kenapa? Karena tadi terjatuh kepada riba. Riba tafadhul, riba ya nasi'ah, semuanya diharamkan. Nah, insyaallah baru kalau rincian lebih panjangnya kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang dan kami akan bersama. Kita akan mobil.